السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا من وصانا بالدعاء خصوصا المؤسسين لجمعية نهضة العلماء المحافظين لجمعيات نهضة العلماء والمواصلين والمجاهدين في جمعية نهضة العلماء وأتباعهم وفروعهم وأصولهم وذرياتهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. توسل. Nih, jadi intinya mensikapi kemungkaran itu ada kalanya disikapi oleh aparat, ada juga itu disikapi oleh ulama. Nah, ulama itu ngemong, ulama itu bimbing, ulama itu angon. Namanya bimbing, namanya ngemong, namanya angon. Lek ana bayi ditulang bubur enggak doyan, ojo tambah ditabok. Enggak sito mangan tambah loro. Mestine dilus-lus, dilem-lem, digedhekno atine, golek wis seneng terus apa? Dirahlipene cara militare. Diselimur-selimur terus ditulah. Nah, begitu juga sebetulnya amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut kemungkaran itu supaya kita melakukan perubahan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah hu kemungkaran itu. Yang perlu kita cermati, kita dalami. Pertama, perintah yughayyir, rubahlah. Bukan binasakan, bukan bunuhlah, bukan obongen, bukan rusaan, bukan kepuen, tapi rubahlah. Tentu perubahan itu butuh proses transformasi nilai, transformasi budaya itu butuh proses, baik yang terencana maupun yang sifatnya alami. Yang kedua, objek yang harus kita garap itu bukan fisik orangnya atau fisik tempatnya, tapi hu kemungkarannya, karena hak itu rujuk kepada mungkaron. Nah, yang kedua biadihi dan seterusnya. Yang ketiga biadihi dan seterusnya. Pertama, amanah fal yughayyir, lakukan perubahan. Nah, perubahan itu ada kalanya sistemik, ada kalanya secara massal, terlembaga, ada kalanya sifatnya kasus per kasus. Terus orang melakukan kemungkaran itu faktor penyebabnya juga banyak. Ada yang orang melakukan kemungkaran karena enggak ngerti. Perubahan untuk orang itu tentu bukan ditaboi. Ya, diberi pengertian sampai dia benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena lingkungan. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena purik, mutung, patah hati. Kadang-kadang masyarakat itu jengkel dengan sosok ustaz di kampungnya, sing greget nih, bisa jadi ada perilaku orang yang di kampung itu disebut ustaz, tapi mungkin kereng, medit, enggak sopan dengan masyarakat, kebut-kebutan yang kampung, enggak nyopon yang wong kampung, kadang ganggu bojone wong liya. Ya. Nah, itu terus kalau mereka melakukan kemungkaran itu kadang ingin mengekspresikan kejengkelannya terhadap perilaku orang itu. Oleh itu harus ditangani secara khusus juga gitu. Jadi karena motong itu orek putus asa. Nah, ada juga orang melakukan kemungkaran itu karena memang nakalnya. Ya. Nah, perintah dari Kanjeng Nabi supaya kita melakukan apa? Perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kira-kira untuk kasus per kasus itu paling efektif. Ya. Kalau mereka melakukan itu karena memang serba miskin, miskin ilmu, miskin pengalaman, juga miskin harta, miskin sembarangnya, maka mereka perlu dientaskan dulu dari ekonominya, dari kemiskinannya, gitulah. Nah, yang mengentaskan siapa? Yang mengentaskan itu harus pihak itu artinya di situ ada ustadznya, ada ya kelompok ya, dalam hal ini mungkin NU atau pesantren. Yang mengentaskan itu mereka yang punya misi akan menghilangkan kemungkaran itu. Nah, taruhlah didekati dengan cara mereka. Kalau mereka biasa pakai jin, ya kita mendekatnya pakai celono jin. Oh, coba pakai jubah weti nanti. Ngene. Ya kan. Nah. Nggih. Terus sampai dengan alat, dengan media, kalau di sini asal tidak haram ya. Haram pun asal haramnya tidak mutafak aleh. Jadi kalau masih mukhtalaf aja masih boleh, boleh dilakukan untuk melakukan pendekatan ngerah atine wong itu. Mungkin dijak ngopi, mungkin diwai jisamsu, mungkin diwai duwe, wong namanya juga ngerah atine. Nah, setelah akrab dengan kita, seperti yang pengalaman sering saya lakukan, itu akhirnya mereka itu kalau curhat punya problem ya curhatnya kepada kita, karena yang mengakrabi kita, bukan kepada pastor, bukan kepada tokoh lain, bukan kepada ustaz lain. Curhatnya mesti ke kita karena selama ini yang menolong mereka kita, yang mengentaskan kemiskinan ya kita. Nah, ketika orang-orang yang kasus, orang-orang yang trouble, orang-orang yang sering dituduh melakukan kemungkaran itu sudah curhat ke kita, bermanja-manja ke kita, itu ibarat ikan sudah masuk jaring, tidak? Selanjutnya terserah kita. Mau wurui sholat, mau terserah sampean, tidak? Wis kecekel, tidak? Nah, biasanya kalau kita apa misalnya mereka butuh pekerjaan ya kita carikan pekerjaan. Jadi seperti saya, binaan saya dan teman-teman itu di Galunggung itu dodol sego goreng, ada yang dodol mie, kemudian di Sumbersari tembel ban dan macam-macam. Nah, selama ini karena yang nolong kita leon opo-opo ning dalan, mungkin diganggu teman, diganggu orang lain, curhatnya ke kita. Lek curhat ke kita itu kita beri ijazah. Iki lho wacanan insyaallah aman. Syaratnya pokok salate di jaga. Ini beres sudah. Jadi mereka dapat pekerjaan, salate wis kenceng, duwe cekelan liritan. Kemungkaran berhenti. Makanya kemarin saya matur, gimana? Weh ono duit bisa. Arek umben-umben iki ana dhuwit pisan opo enggak dosa. Sing dosa iku lek terang-terangan tetep ati nggih ngombe. Cak njaluk dhuwit tak nggih ngombe, lha iku haram diwehi. Tapi kalau moro-moro diwehi, itu enggak haram. Nggih tinggi apa ya enggak tahu. Mungkin nggih belanjani bojone. Khusnudan. Dan kalau mereka enggak pernah makan uang halal termasuk yang dari kita, ya sulit tau mereka menerima hidayah, menerima rahmat. Wong bendino kelebonan barang haram. Kalau sesekali ustadznya meni berkat, ustadznya meni duit 50.000, ya you know? Kan ya pisan bindo mangan sego halal dek ini. Jadi kita berharap setelah anak kasus itu sesekali makan sego goreng halal, makan sego halal, Nanti energi darah dari sego yang halal itu muka-muka pas hidayahnya Allah datang, dia bisa menerima. Jadi enggak ada unsur yang menolak dari dirinya karena pas makanannya halal. Jadi faedahnya itu secara sirri, faedahnya itu biar kelebonan makanan halal kebarengan hidayah masuk. Dan faedah lain, ya kalau diberi ustadznya kan akrab dengan ustadznya. Kalau akrab, mudah, seperti yang tak ceritakan tadi. Yang jelas-jelas haram itu tadi. Pak, aku kata umumnya nyalu duit. Sampean tahu duitmu gitu ku. Tapi miring lah, sing gak boleh. Itu pun cara mendekatinya, yo kudu alon-alon ora kena disentak. Nah, itu sebetulnya tidak bertentangan dengan kalimat falyughayyirhu biyadi, karena yadun itu yadullah fauqa aydihim, ay ma'unatullah, kan begitu. Jadi yadullah ma'al jama'ah, ma'unatullah rahmatullah ma'al jamaah. Yat itu maknanya pertolongan. Saya mohon uluran tangannya. Itu maknanya yo mohon bantuan, bukan kok mohon kepuk. Lagi pula gepuk itu enggak ada korelasi maknanya. Barang siapa melihat kemungkaran, terus biati dimaknain gepuk, ngobong dan sebagainya. Apa kemungkaran itu bisa dikepuk? Yang bisa dikepuk kan orangnya. Padahal hu itu bukan kembali ke orangnya, hu itu kembali kepada mungkaron. Ini sama sekali enggak benar. Jadi rubahlah kemungkaran itu dengan memberi bantuan. Ya, bantuan apa? Konseling, bantuan advice, bantuan mungkin mereka patah hati, di rumah dibuat oleh keluarganya. Bantuan untuk di remedi apa? Dilakukan remedial dandani mental yang rusak itu, bantuan uang sampai kerepotan bojo patah hati dengan kekasihnya dibantu digolekne calon mana yang luwe ayu. Itu plus nanti setelah mereka sembuh, bantuan titik-titik diberi nasihat. Penasihati titik ai. Seperti orang sakit, obat-obat, makanan ini titik ai. Makanan ini agak-agak. Ya. Insyaallah dengan cara itu, seperti juga yang dilakukan para wali songo, enggak nyentak-nyentak orang Jawa yang ning Iruro Kidul, enggak nyentak-nyentak orang Jawa ning Pesadranan, macam-macam, tapi alon-alon itu ternyata ada berhasil. Kiai-kiai siapapun sudah, kayak Abah Mas Duki masuk di kampung Berkosono, ketika itu banyak rampok, banyak copet, banyak macam-macam. Ini contoh kecil lah. Atau Yai Gading masuk di lingkungan kelompok kasri yang ketika tahun 50-an 60-an ya alas bergedekan, dalam arti ya molimo. Tapi dengan telatennya kiai di situ, sing loro disuwu, sing butuh rapi yo digolekne bojo. Ya. Enten moli molas. Maroto marang muring mantu mingkat. Maroto waras mantu balikne. Nah. Itu ketika mereka enggak pernah tersakiti hatinya oleh kiai, oleh orang yang ingin menghilangkan kemungkaran di situ, maka mbuh kapan wektune, suatu saat mereka nanti mau sowan kiai itu mau, karena enggak loro hati. Tapi kalau awal-awal wis loro hati, mereka sampai sumpah gak ati. Ini justru si ustaz itu yang membuat dia mahjub. Yang membuat orang awam ini mahjub, enggak menerima hidayah dari siapapun karena disakiti hatinya dulu. Jadi hijab gitu lah. Mestinya dia yunawir tambah yudlim. Mestinya madangi tambah garak nanti nih wong peteng. Nah, yang dilakukan kiai, ustadz harus itu. Jadi bagaimanapun ustadz kiai harus membuat kesan sepositif mungkin di hadapan masyarakat Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak boleh sampai mereka akhirnya punya kesimpulan, oh api pastur timbang kiai lebih baik. Kiai sone mekur nyentak-nyentak to, nyeneni to, haram-haram ngene-ngene gitu. Sementara pastur yang wae duwe lembut, luwes. Elek sampai punya kesan itu, maka nanti mereka atau anak cucu mereka larinya tidak ke kiai. Dan biasanya mereka itu mewariskan kebencian itu sampai ke anak-anaknya. Terus terang ada beberapa orang yang sekarang masuk Kristen karena kasus 65. Beberapa kasus di 65 itu kita memang kadang rotok ngawur, mungkin orang itu masuknya kelompok itu enggak ngerti ya, katut-katut tapi dibunuh. Lah itu ketika anaknya atau menantunya yo ngerti Islam itu sing bener, yo ngerti la ilaha illallah itu sing bener, tapi tetap antipati pada Islam dan milih Kristen. Dan kalau ditanya, lah bapakku dipateni karo misalnya begitulah. Itu tobatnya kan karepnya Gus Dur agar mereka mau kembali ke pangkuan kita lah. Dan akhirnya rugi semua. Mereka rugi mati kafir, kita rugi enggak bisa mengislamkan mereka. Dan akhirnya lari kepada orang lain. Wes pokoknya kekerasan itu, dakwah dengan cara kekerasan itu enggak pernah menguntungkan. Terus ada orang nanya, kan zaman dulu ada Ustaz seperti Imam Ghazali yang kalau di Ihya Juz 2 itu tentang hizbah, babul hizbah, itu enggak apa-apa ta, bukan aparat, kelompok swasta seperti FPI melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan petugas apa aparat gitu loh, menindak macam-macam. Itu di Ihya kan dibolehkan. Terus saya kemarin matur, ya dilihat dampaknya. Ketika itu belum ada arus informasi yang sebegitu cepat dan global dan luas gitu lah. Misalnya saya buat kelompok ono arek minum-minum tak sadui gitu. Kasusnya lokal itu gitu. Enggak sampai disuting, enggak sampai diekspos ke seluruh dunia. Sehingga andai itu bagian itu wajah kita atau badan kita sebagai Islam itu tercoreng, ya tercoreng sedikit itu aja, nanti ditambahi wara. Kalau sekarang saya sampean ketemu satu, ketemu satu, syuting wong ngene lho, masuk Batu TV, masuk ngene. Langsung Amerika dengar, Vatikan dengar, London dengar, ngono iku lho Islam. Akhirnya kita membuat hijab mereka anti pakai Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu orang sulit masuk Islam ya penyebabnya umat Islam sendiri. Nah sekarang kita gak bisa tiru-tiru letter luck seperti di zaman Imam Ghazali, karena mengglobalnya informasi, mengglobalnya begini ini. Jadi mesti sangat hati-hati. Belum lagi penyebaran Islam yang gak merata. Di sini kita mayoritas, di NTT kita minoritas. Perlakuan keras kita di sini menyebabkan saudara kita juga diperlakukan bahkan lebih dari itu. Apalagi ada rumus pembalasan lebih kejam dari baca penggaraan itu. Itu penggaraan. Ya lah. Kerasnya kita terhadap non muslim di sini mengakibatkan kerasnya orang Kristen, orang non-Muslim terhadap Muslim di Belanda, di Inggris, di Amerika, dan itu sangat tidak bijaksana, membuat orang lain sulit masuk Islam, umat Islam di yang minoritas juga hidupnya menjadi sengsara, dakwah mereka sulit, ateis sholat ateis sulit, gitu. Toh di sini dengan keras itu yo nggak nambahi umat, ya. Belum ada berita. Di Aceh itu setelah resmi syariat Islam diperdakan, umat Islam bertambah itu belum ada. Umat Islam bertambah gara-gara perdasaran Islam itu belum ada. Tapi kalau umat Islam kesulitan karena Manokwari pakai perda Injil, terbukti. Manokwari pakai perda Injil, alasannya kalau Aceh dibolehkan, alasan mayoritas Muslim, kenapa kami Manokwari enggak diperbolehkan? Toh kami mayoritas Katolik. Ini. Akhirnya kita enggak bisa berkutik. Ya monggo, Manokwari berlaku perda Injil. Syaratnya camat harus bisa khutbah di gereja, macam-macam begitu. Mendirikan masjid sulit, macam-macam sulit. Ya. Perda Injil mempersulit umat Islam. Perda syariat belum bisa nambahi jumlahnya umat Islam. Nah, jadi panganan itu enak, bergizi, tapi dimangan atau enggak kan ya tetap melihat objek. Gitu. Islam itu apik bergizi, seberapa dosis yang akan diberikan kepada masyarakat kan ya melihat tergantung kondisi juga. Enggak bisa Islami 100 harus laksanakan 100. Lah wonge sik peyok kan. Ini wacana wawasan begini itu penting. Apalagi menurut keyakinan NU, Indonesia itu masih masih harus diperlakukan fikih dakwah, belum fikih ahkam. Jadi man ro'a mungkar fal yughayyir, dan seterusnya itu. Intinya dalam hadis ini kan yughayyir saja. Nggih, intinya yo. Jadi biadihi itu kan teknis saja. Nggih. Tergantung terus tergantung kita, tergantung situasi, tergantung objek. Bisa biadihi kalau memang itu yang paling efektif. Bisa lisanihi, kita enggak perlu memberi bantuan-bantuan karena hatinya sudah terbuka. Kita sudah akrab, cukup bilisani murah meriah jadi. Bahkan untuk antar santri, kiai dengan santri yang sudah sama-sama ada ikatan batin. Ono santri kate lapone dibliri itok wis wis wedi, cukup bikolbi. Ngene. Lah ya santri kate macam-macam, kate gendaan. Ono kiai ngene wis wedi. Itu dari tiga pilihan itu yang kita lakukan mana ya sesuai dengan situasi dan kebutuhan, sesuai dengan objek. Tidak harus surut, pertama harus biasa. Les opo kondomun. Fa'ilam yastati itu ya orangnya ya situasinya. Saya mampu taruhlah pakai makna literal ya, mampu pakai tangan. Tapi yang bersangkutan loro-loron. Wong nglakoni kemungkaran tawak, tapi awake keceng. Uru loro-loron masa tak tabok ya tambah mati. Ngene elit takhir. Lange. Jadi ya statik itu ukurannya ya kitanya, ya orangnya, ya situasinya. Plus kalau saya dampaknya terhadap dakwah di luar kita. Kalau dampaknya sangat negatif, maka hukumnya ya belum ya statik. Karena justru mandorotnya lebih besar. Seperti haji itu, berarti bukan masih belum mustatik gitu ya. Lagi. Ya, terus yang kedua ya. Bagaimana kalau kita memahami hadis ini, biadihi itu kita anggap bahasa majas misalnya. Nge. Karena kultur Arab yang kayak itu, ya dan biadin kalau fikih. Kalau maknai dengan seperti zaman tadi memberikan uang. Sebetulnya memberi uang dan sebagainya itu bagian dari makna biadi. Bagi kiai, bagi itu seperti yang saya katakan tadi, ngemong. Tapi bagi aparat mungkin biadi itu ya bermakna kekuasaan. Tapi itu jangan mengatasnamakan Islam. Dia mentung penegakan hukum. Jadi konteksnya itu siapapun yang melakukan pelanggaran ditindak, terlepas dia Islam atau non-Islam. Sehingga Anda itu terkesan keras, alamat keras itu tidak dialamatkan ke Islam. Kalau PNI pakai undang-undang, kan biadihi, kan? Iya, iya. PRW pakai aturan, biadihi. Nah, terus yang ditindak itu yang siapapun yang melakukan kesalahan Muslim atau non-Muslim. Iya. Nah, kalau misalnya itu yang bertindak kiai, terus keras, yang kesalahan itu, kekerasan itu, sadisme itu. Kan dialamatkan ke Islam akhirnya. Karena kiai itu simbol Islam. Kalau aparat kan simbol semua. Itu loh. Wes pokoke kiai ngemuk. Pokoke hadis niki sampe diwastani hadis mutasabih. Nah, ayat mung mutasabih. Wes pokoke kulun ya'malu ala syakilatih lah. Aparat jangan melakukan tugasnya kiai, kiai jangan melakukan tugasnya aparat. Dewe-dewe. Alangge. Sing bener ya kiai-kiai NU niku lho, bahasa wis bener. Lek awak maca iki dadi FPE ka. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita itu apa namanya? Itu tadi yang ngemong bayi ditulang durung apa durung iso mlebu ya tentu tambah dilihat loro apa masuk angin apa perlu disayang apa perlu dijak dolene nek karo engko ditulang kan begitu pokoknya begitu namanya juga ngemong namanya angon angon wedhus itu aja wedhus e ning mburi suweret karo sing angon ya gak sida mangan wedhus e. Namanya angon itu ya ditutni. Jadi kiai ngetutni masyarakat. Kuat sama ini ngomong kok kurang kuat kok gak apa-apa. Angon wedhus ini nggurine wedhus. Iya. Ono sing ukurannya bukan kekuatannya kiai, tapi ukurannya kekuatannya masyarakat. Lek jaret kekuatan kiai. Bener. Wong namanya angon juga. Bahkan ana wedhus sing dingon dadak dolenan pajangan karo bojone. Ngene iki sik dijarno dhisik. Gitu. Ya paling-paling dikandani sing apik ngono. Ngene. Ngomong itu ya begitu. Filsafat ngomong. Sintoni marini lagi terus maneh. Ngene. Lagi, ya sama. Kiai, waktu kiai mau cokoran akeh kuat, wiritan dawa kuat, poso kuat, kiai. Lah masyarakat kon ngono kabeh ya nyenye. Nah itu ngemong, ngeliling bayi, angon. Nah, dan Nabi itu ra'i. Sehingga muncul kulukum roh. Iya. Bahasanya juga roh. Ya, bahasanya roh. Bukan walin, itu bukan sultan. Ya. Terus dalam hal yang sifatnya rohani, keakhiratan, itu bahasanya imam. Jadi kemasyarakatan kiai itu ngomong dari belakang keakhiratan hati zikrullah, kebeningan hati, sambung hati dengan Allah, itu kiai terdepan. Jadi imam, imam itu apa, dalam istilah Quran imam itu mesti ada hubungan dengan masalah-masalah ukhrawi. Istilah imam itu kepemimpinan yang ukhrawi. Jadi urusan dunia kita ngemong, urusan akhirat monggo ustadz kiai di lingkungannya itu yang terdepan sehingga menyinari mereka. Engko salah. Jadi angon dadi imam. Keweret masyarakat. Pokoke pinter Nabi. Kalau kono wong beda Nabi milion Nabi ae. Lanjut nggih pun nggih. Apa iki? Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa? Qala Syafi'i. Oh. Istahabu ya. Nah, selesai pemakaman itu disunatkan ada beberapa orang yang nunggu di situ, enggak segera pulang, berdasar riwayat Imam Muslim. Lah nunggu di situ kira-kira 1 jam 2 jam sama dengan lamanya menyembelih unta plus bagi daging ya 1 jam 2 jam. Apa yang perlu dilakukan nunggu di situ itu? Usulannya Imam Syafi'i, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an. Sunahnya sambil nunggu itu setelah pemakaman itu dibacakan Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an 'indahu kana hasanan. Kalaupun enggak dibaca sedikit bahkan sampai khatam itu malah afdol. Pokok ahsan mesti lebih baik. Ya, ahsan itu lebih baik. Itu gaji di rumah. Mantap. Nah, yang kemarin-kemarin kalau memang kita anti bid'ah sama sekali, meneng di situ 1 jam 2 jam setelah pemakaman itu bisa maca Yasin, bisa membaca doa, bisa membaca istighfar untuk mayit. Berikutnya, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafnil mayit waqafa alaih. Nabi itu kalau rampung memakamkan mayit, maka Nabi berhenti di situ. Jangan dimakni berdiri di atas makam, enggak boleh. Nabi tetap berhenti di situ, enggak segera pulang. Seraya berkata, menasihati orang-orang yang takziah itu, istaghfiru li akhikum, koncomu dulurnu wacakno istighfar. Ada SMS dari Pak Mas Darmasmudi itu supaya istighfar kita setelah sholat itu ditambah wanahdiin wanahdiyah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayah wali ashabil hukukil wajibat alaiya wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minan wal muslimina wal musliman wal nahdiyin wal nahdiyah al ahya'i min humal amat. Untuk ngamal bil hadis. Oh kak kak itu dikrul khas fakal am lil ihtimam bih. Enggak ada yang beda. Nanti saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nambah ukhuwah dan keberkahan bagi NU dan umatnya yang lagi dirong-rong kanan kiri, mohon imam-imam masjid dan warga dianjurkan doa maghfirat ba'da sholat, bukan hanya untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat, tapi juga nahdiyin nahdiyat. Jazakumullah Master F Mas Udi PBNU. Yo, lek ana wong protes ditambahi maneh. Wal Muhammadiyin, wal Muhammadiyah. Lek ana sing protes. Selesai pemakaman Nabi tetap berhenti di dekat makam, terus mengatakan istaghfiru li akhikum, dulurmu iki wacakno istighfar, was'alu lahu tathbit, doakan supaya dia tathbit, teguh hatinya, enggak ngeredek ditakoni malaikat. Fa innahul an yus'al, sebab sekarang dia lagi ditanya. Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Iya. Mungkin buatan burun berarti. Ya diperintah. Berikutnya kirim dongo. Ini hadiah ganjaran kali ini. An Aisyata radhiyallahu anha amara bi kabsin aqran. Amara bi itu meminta didatangkan. Nabi minta supaya didatangkan kambing yang bersungu, bertanduk untuk dijadikan kurban. Semaka lalu Nabi mengucap ketika akan menyembelih, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ternyata fadilah pahala kurbannya Nabi tidak dimonopoli Nabi sendiri, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Hadis Muslim sahih. Ada dua kemungkinan. Mungkin niatnya memang fadilah kurbannya Nabi itu juga dihadiahkan kepada keluarga dan umatnya. Berarti kirim ganjaran, transfer ganjaran dalil iki. Bisa juga Nabi kurban, keluarganya kurban, kita juga kurban. Tapi kita khawatir jangan-jangan kurban kita enggak diterima. Terus Nabi berdoa, ya Allah, terimalah kurban dari saya, terimalah kurban dari keluarga saya, yang kurban keluarganya, terimalah kurban dari umat saya. Keluarganya kurban diterima karena didoakan Nabi, umatnya kurban diterima karena didoakan Nabi. Nah, yang kedua ini bukan kok Nabi kirim ganjaran, tapi Nabi ikut berperan, ikut memberi andil, kurban kita diterima Allah. Apapun kemungkinannya, yang jelas kita entah mendapat pahala kurbannya Nabi atau mendapat pahala kurban kita sendiri, yang jelas kita akhirnya mendapat pahala kurban itu enggak lepas dari doanya Nabi. Amal untuk orang lain juga ada gunanya, sekalipun tidak sampai Nabi mentransfer ganjaran untuk kita, tapi menyebabkan kurban kita diterima Allah. Tetap enggak ono salah, gitu. Transfer bisa. Saya perlu begitu, khawatir orang memaknai itu bukan transfer, itu bukan hadiah ganjaran. Lha itu Nabi ndongakne muga-muga umat elek kurban yo diterima. Makna itu pun bagi kami sudah marem juga gitu. Karena itu juga bentuk sebagai dalil bahwa amal mendoakan orang lain itu bisa. Lebih luas lagi, yang penting bisa manfaat. Manfaatnya berupa langsung ganjaran diwehne atau dosane disepuro, itu terserah Gusti Allah. Yang penting manfaat. Berikutnya, ini jelas amal untuk orang lain, ganjarannya juga untuk orang lain. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa mati sedang dia punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya, keluarganya mengkodokkan puasa orang itu. Kita yang puasa niat untuk bapak, ya, membebaskan wajibnya, kewajiban bapak, ganjarannya juga untuk bapak. Jelas lagi transfer ganjaran nih. Wa'adeh wa sore, disepakati Imam Bukhari Muslim. Berikutnya, ma min abdin muslim yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bi mislin. Kalau ada seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, bi dhahril ghaib itu laisa hadiran huna, orang yang kita doakan itu tidak hadir di sini. Ghaib itu ada dua kemungkinan, dia pergi jauh ke Malaysia, kita doakan dari sini, atau ghaib selamanya mati. Pokoknya mendoakan temannya yang enggak ada di situ. Kalau ada orang mendoakan itu, malaikat mengucap amin walaka bimitslin, pahalamu sama. Yang didoakan dapat, yang mendoakan enggak dikurangi pahalanya. Pahalanya sama. Yang bawahnya itu, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun. Di dekat kepala orang yang mendoakan itu ada malaikat muwakalun yang dipasrai, itu dipasrai njogo orang itu. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang ghaib tadi, yang mati tadi, malaikat mengucap amin walaka bimitslin. Ini malaikat ngamini donga. Berarti kalau kita ngamini enggak salah. Niru malaikat, enggak sesat. Niru setan. Rawahu Muslim. Intinya mendoakan orang lain ada dalilnya. Mendoakan orang yang pergi jauh ada dalilnya. Mendoakan orang yang sudah mati ada dalilnya. Diamini malaikat. Sing ndonga ne enggak kelong ganjarane. Tambah enak lho mayit oleh kene yo. Oleh ngono enggak gelem. Ya sak goblok-goblok wong, Pak. Istazantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Fa'adina, saya minta izin Nabi untuk umroh. Nabi pun memberi izin. Waqal, seraya berkata, latan sana ya ukhayya min tu'aika. Jangan lupa kami loh ya, tungamu. Artinya jangan lupa mendoakan kami. Faqal, kemudian Umar berkata, mengomentari itu, masya Allah, Nabi berpesan saya supaya mendoakan. Itu satu penghargaan yang sangat tinggi dari seorang guru kepada murid. Ketika seorang guru mempercaya murid, jong, aku dongaannya jong, luar biasa, penghargaan luar biasa. Umar aja sampai membuat kalimat ini, kalimatun mayasuruni annali bihad dunia. Itu suatu kalimat, suatu statement, ya, nah, andai diganti dengan dunia seisinya pun saya enggak mau. Nah. Umar, ya, Umar, kalimat Nabi tak pe, sama tak pe itu nyok, mau. Ya. Itu isyarat bahwa Nabi itu sudah mempercayai kesucian hatinya, kesucian hatinya Umar. Kalau Nabi enggak tahu Umar hatinya suci, enggak mungkin dipasrahi minta doa itu. Lalapo, wong Nabi dhewe hatine suci kok. Itu mungkin tinjauan hakikatnya. Nggih. Tapi syar'inya mungkin proses takdim di situ. Iya, iya. Tapi Umar sendiri mengakui itu. Kalimatun mayasuruni annali biha ad-dunya. Biha ay badalan minha. Pak badaliyah ini lah yang alfiyah. Itu suatu statement yang aku tidak bahagia andai statement itu diganti dengan dunia, diijoli dunia. Tak pae tak ijoli moh. Tak pae tak ijoli bojo ayu moh. Moh lek situ. Wa fi riwayatin bukan latan sana tapi asyrikna ya ukhayya min doaika, sertakan kami dalam doamu, sebut nama kami ketika anda berdoa di Mekah ketika umroh. Luar biasa. Ada tradisi kita biasanya jenengan ngaji dungano aku yang mungkin ikut. Iya, dungano ngono saya pesan anu nggih sampean pengane kula teng mriku mana ngaji minal adna ilal a'la. Lah iya. Lah kadang-kadang dulu sapa Pak Saminan ya kadang nyebut kiai teh kucing bareng. Itu kan memusyrik-musyrikan tradisi masyarakat minta doa ke kiai. Doa sendiri aja langsung enggak perlu doa minta doa ke kiai. Itu syirik itu. Lah Nabi dari seorang guru ke murid pun Nabi minta didoakan. Lah masuk murid ning guru enggak oleh. Ngene. Oh, guru saja minta doa ke murid, apalagi murid dengan guru. Turung tahu ngaji hadis iki. Terus yang kedua, ada baiknya murid itu istadzana, minta izin kepada guru kalau akan melakukan sesuatu yang lama sangat penting. Nah sampean ketika jadi guru yo jo rewel-rewel. Kalau memang dia minta izin dan itu positif, ya segera saja diberi izin. Jadi padha penake muridnya yo sopan, gurune yo yo enakan. Pok-pokan. Istadzana. Bayangake mung dadi kiai aja. Istadzana, lalu setelah itu bukan summa pakai fa. Langsung aja. Fa'adzina. Fa'adzina. Fa tartib nih. Lah ya. Takkep wa takkep. Enggak ruwet-ruwet ngene. Nggih, nggih, nggih. Dadi kiai telok kesae sik murid iki. Kok wae gak metu-metu. Sekalian itu juga menjadi dalil tradisi kita mau pergi haji pamit. Itu enggak salah. Ya. Pamit ke tetangga, pamit ke itu tidak salah. Umar pun juga pamit. Nah, cuma pamit ke tetangga itu seperti yang dulu saya matur, ada dua aliran. Ada alirannya orang Medip, ada alirannya orang Loman. Kalau orang Loman itu yang model NU. Jadi praktis gitu. Mau pamit sak kampung, orang sak kampung diundang ke rumah, terus kita sambutan. Mohon kalau selama ini bergaul dengan panjenengan ada salah, mohon dimaafkan. Mohon doa sekalian saya pamit, insya Allah akan pergi haji selama sekian hari. Sekalian saya juga titip kepada tetangga, khususnya Pak Kiai, Pak Takmir, anak saya ikut diawasi. Khusus Pak Fulan, tolong kalau anak saya pas du entek ditalangi dulu. Kan begitu sambutan. Dan itu pamit mendatangkan orang banyak. Karena kita mendatangkan orang, ya sembuh itu akhirnya mulai gani berkah. Itu praktis, cepat, wong podo marmi manusiawi. Tapi ya dah tak butuh biaya ngetokne berkat barang. Ada pamit aliran Medip, enggak gelem ngundang wong, tapi di program iki sak kampung itu 1000 rumah atau 100 rumah, sedino tak sowan kepada 10 rumah. Enggak gelem ngundang orang, kan ada tradisi kelompok tertentu yang ngundang enggak mau, tapi maunya ketemu pamit, yang saya besok mau pergi ketemu lagi pamit. Kumpul dunia uang ya. Dia enggak mau ngundang orang, katanya ngundang orang itu bid'ah. Dia sowan ke tetangga-tetangga malah oleh teh, oleh kopi gitu. Di program. Acaranya sama, pamit. Sama acaranya. Cuma tekniknya begitu orang Meditnya. Nanti jangkep 100 rumah dapat kopi piro. Gak kelangan apa-apa. Alasnya bid'ah. Agama digawe alasan. Oh, monggo-monggo. Tapi ada dua aliran, aliran Medit, aliran Loman. Pilih yang mana terserah. Kalau ngundang orang itu istakfir minan nasi min tu'ail khairi laka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu. Libatkan orang banyak dalam berdoa itu, lek sendirian kan ya. Ajak orang banyak berdoa itu. Siapa lah ya, enggak dikabulkan lewat fulan, dikabulkan lewat fulan yang lain. Itu doanya melibatkan orang banyak. Wes pokoknya fadil apa? Acara pamit ngundang orang banyak, sedekah, diwai berkat. Itu bisa 3-in-1, bisa 4-in-1, bisa 5-in-1. 3 hadis jadi 1, 5 hadis jadi sekali bekerja, sekian banyak hadis dilakukan. Ada mau'izahnya, ada macam-macam. Yang saya usah, ini saya terima. Misalnya Iksa mengundang orang banyak, kan tidak tahu kita lewat pisan mana doa dikabulkan. Misalnya yang tunggu gula, yang amin, sedaya niki. Mungkin yang amin saja itu. Oh, enggak. Karena Allah itu dawuh humul julasa, humul qaum. Bukan satu bersatu. Kalau ada orang bareng-bareng begini, Allah memandangnya, memandangnya semua. Gak ditimbang orang per orang. Humul julasa, mereka kan orang-orang satu majelis, mereka kan satu kaum. Meci metbeh, selamat cici ya, selamatkan. Yo pakai filsafat gabah itu loh. Kapasiti ditutui yo hancur. Tapi lek gabah sak pirang-pirang begini tambah jadi beras. Harokai jamaah, enggak ya? Gabah jadi pentongan cawar. Hei, petir jangan hancur. Itu. Itu barokahnya. Barokahnya bareng-bareng itu. Hancur. kan tinggal fatabiru ya ulil albab gitu. Berikutnya sedekah untuk mayit. Inna ummi, sungguh ibuku, uftulitat, lepas nafsuha, ruhnya, nyawanya. Wa uroha, ini bukan wa aroha ya, wa uroha, dan diperlihat, saya diperlihatkan padanya, tapi memaknainya ya menurut saya gitu aja. Wa uroha lau takalama tasadaqat, menurut saya andai dia sempat ngomong mesti dia akan bersedekah. Nah, tapi enggak sempat sedekah, mati. Nah, pertanyaan saya Kanjeng Nabi, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, adakah ibu dapat pahala kalau saya sedekah atas nama ibu? Naam. Ibu mati, anaknya malah sedako. Nah, orang Muhammadiyah itu kadang begini, make megang hadis Abi Thalhah apa sapa itu. Abu Thalhah itu sedang kesusahan, keluarganya mati, bantu anak Ja'far ya. Ja'far. Keluarganya Ja'far itu mati, dia susah, bantuan kekno panganan, isna'uli ali Ja'far, Ja'far at-ta'a. Orang Muhammadiyah pakai itu. Perintahnya Nabi, justru tetangga disuruh bantu makanan. Lah kok malah mangan makanan. NU, buka. NU itu hadis itu dilakoni, hadis ini dilakoni. Bagi tetangga, teman-teman, ngelakoni hadis itu, bantulah keluarga yang kesusahan itu. Sing lanang-lanang, melok ngedusi, melok ndungakne, melok duduk kuburan, kan ya bantu. Sing wedok-wedok, melok masak, nggawa beras, nggawa gula, itu melaksanakan hadisnya Ja'far tadi. Nah, terus yang keluarganya mayit, anaknya mayit, juga ingin melaksanakan hadis ini dong, sedekah untuk ibunya yang meninggal. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadis Ja'far tidak salah, maka keluarganya mayit ngelakoni hadis Bukhari Muslim ini ya tidak salah. Biarkan saja keluarga mayit ngelakoni hadis ini, biarkan saja tetangga ngelakoni hadis Alu Ja'far tadi. Sama-sama ngelakukan. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadisnya Ja'far, sedekah pada keluarga mayit boleh diterima, keluarga mayit boleh menerima, maka ketika keluarga mayit ngelakoni hadis ini diberikan kepada tamu, tamu pun juga boleh menerima. Nah, kalau kita enggak boleh menerima, enggak boleh makan, ya berarti keluarga itu yang enggak boleh menerima. Fair. Niki muttafaqun alaih, Pak. Muttafaqun alaih. Jawabannya iki kan enggak itu Tirmidzi. Ya, yes, dianggap sahih lah. Sesuai muttafaqun alaih. Tapi afdhal lah. Nah, jadi kalau ada orang bilang kita malah justru disuruh bantu, iya itu sudah kita laksanakan, bantu ibu-ibu bawa beras sudah dilaksanakan. Lah ini karepe dhewe keluarga mayit itu ingin sedekah untuk si mayit ngelakoni hadis ini, jawabnya itu kalau mereka mengangkat hadisnya Alu Ja'far itu. Terus mereka pakai hadis satu lagi di Riyadhus Shalihin, latat pak uhna, kalau ada mayit jangan diikuti oleh api. Itu yang dimaksud itu tradisi di mana di zaman jahiliyah itu kalau selesai pemakaman di situ diberi diwe lampu, diwe geni, yang itu mungkin terkait dengan kepercayaan Zoroaster atau apa Majusi gitulah. Lah Nabi melarang itu. Lah dengan hadis itu mereka melarang masak-masak. Enggak boleh ada api itu. Karena di enggak boleh masak-masak. Padahal konteksnya itu ketika itu di atas makam enggak perlu diberi api. Enggak ada gunanya. Nah, kalau mereka terlalu kaku, masak katanya enggak boleh. Sebetulnya ingin melarang sedekahnya itu loh sebetulnya. Tapi karena sedekah itu tidak masak-masak, maka dicarikan dalil supaya enggak sedekah, dilarang ada api, dilarang masak. Lah kalau itu ya kita kembangkan sekalian, petengan bisa. Ini ya api ini. Jadi lah ono wong kepaten, gak oleh nguripne listrik, gak oleh ngerepne opo-opo. Apa ya begitu? Gitu. Apa? Lah itu menurut Nabi enggak usah kuburan diberi lampu. Setelah keyakinannya diluruskan, akidahnya diluruskan, itu kan tinggal tradisi. Nah itu bisa dipandang positifnya. Engko lek enggak ono lampune peteng kesaduk wong. Ngono lho. Iki ora golek lah. Lah lek wis ono nione ora usah ono uflek. Tapi sekarang masih banyak yang. Oh enggak. Ya wis enggak usah dilakukan. Yang dilarang Nabi berarti yang begitu-begitu. Bukan kok dilarang ada api terus enggak oleh masak. Terus ada lagi yang begini, itu kan kasihan sekali memberatkan apa ya, keluarga yang kepaten itu. Berat atau tidak itu sebetulnya tentang orang itu ngerti hukum atau tidak. Jadi salah kasus per kasus itu jangan diberantas semua. Ya yang salah ini aja dikandani. Dan dakwah harus, taklim harus, pengajian harus. Untuk menyadarkan orang itu aja ngoyo-ngoyo. Dan begitu. Nah, alasane sakno wis kelang wis kepaten, sik kelangan ngene maneh. Ngene. Sing tak jawab karo guyone. Kancane matre kelangan mbok ya gelem kelangan weduse enggak gelem. Kelangan mbokne lilo dadak kelangan wedus gak lilo. Nek cara aku sapi beleh, lho mbok. Kong kelangan boe gelem apa maneh mek kur kelangan sapi. Dan itu nanti lek mbelek sapi siji loro ya ngundang wong sing nah lili ana wong 1000 Pak. Toh akhirnya juga untuk mayit. Sedekah niat untuk mayit, doa 1000 orang juga untuk mayit. Nah, gitu lah. Kepacut kelangan boe gelem. Orang-orang wedus. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika orang itu mati, maka putus amalnya orang yang mati itu. Ini oleh orang lain dimaknai putuslah amal, artinya enggak bisa didoakan. Kalau mayit enggak bisa didoakan, berarti anggapannya doanya yang hidup ini putus. Padahal menurut hadis ini bukan doanya yang hidup yang putus, amalnya yang mati dulu yang putus. Dan kalau mati seiso ngamal ya tambah ngedeni sing urip. Nggih, sudah sangat maklum kalau orang mati itu amalnya putus. Tapi jangan sekali-kali dimaknai doanya yang hidup yang putus. Enggak lucu. Amal al-insan al-mayyit illa min salatin kecuali tiga, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u. Yang dimaksud sadaqah jariyah itu begini, bukan kok orang setelah mati itu masih bisa bersedekah. Jadi pahalanya sedekah, bukan pekerjaan bersedekah, tapi pahalanya sedekah itu. Jadi konteksnya itu konteks pahala. Kecuali pahala jadi tiga perkara ini. Pahalanya sedekah jariyah, pahalanya ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya, pahalanya anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi pahala. Nah karena mustasnanya masalah pahala, bukan wujud sedekahnya itu, tapi pahalanya. maka mustasna minhunya juga menyangkut pahala. Jadi idza matal insan inqata'a sawabu amalihi. Ngono maknane maliyan. Kalau orang itu mati maka putuslah pahala amalnya. Bukan amalnya itu sendiri. Karena ada beberapa orang yang meskipun sudah mati, Allah masih mengizinkan orang itu hidup. Ya hidup dalam pengertian tertentu, Allah yang tahu. Syuhada wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Kan ngoten? Urip. Nabi ketika mau mi'raj jamaah dengan nabi-nabi yang dulu. Padahal nabi-nabi biyen kan ya wis mati, tapi seiso jamaah. Kan seiso amal berarti. Nah, karena ada banyak dalil, ada banyak kasus orang sudah mati, Allah mengizinkan mereka untuk beramal. Litana'um bil amal, litaladzut bil amal, karena mereka memang menikmati amal itu, bukan untuk nambahi ganjaran. Maka yang dimaksud putus itu bukan amalnya, yang dimaksud putus itu pahalanya. Sedangkan beramalnya, ada orang yang diberi izin tetap beramal, ada orang yang tidak diberi izin untuk beramal, dan itu terserah Allah. Jadi yang benar, ila matal insan in qata'a sawabu amalihi illa min thalathin sawabi sadaqatin jariyah au sawabi ilmin. Begitu. Waladin sholihin ya dong. Ya, dong ya. Kenapa begitu? Karena mustasna itu al-aslu sejenis dengan mustasna minhu. Biar tidak mengkote. Monggo-monggo. Bid'ah atau tidak itu tergantung bagaimana persepsi masyarakat terhadap telung dino, pitung dino, patang puluh. Kalau mereka mewajib-wajibkan itu wujuban syar'iyan, mensunah-sunahkan itu nadban syar'iyan, maka mereka telah menambah-nambah hukum syara'. Itu berarti tasri'u malam yusarro, mensyari'akan sesuatu padahal tidak disyari'akan, itu bid'ah. Tapi kalau mereka sudah kita beri penjelasan bahwa itu bukan kewajiban, juga bukan kesunatan, ya pilihan. Monggo. Niki mungkin sampai bengi. Monggo sugeng tindak. Sampun nggih. Monggo. Gustur, masuk Gustur. Udkhuluha bi salamin. Nggih, monggo. Terus. Kosong, kosong. Masuk, Gus. Ustaz Fatah. Allah sawabu amalil mayyit. Sambung maling ya. Apa mang? Mustasna dan mustasna minhu. Jawab. Enggak ada yang 40 harian. Jadi kalau orang memandangnya, yang jelas dungane wong tua api diperintah Kanjeng Nabi, kapan dungane terserah. Jadi masyarakat itu memandang 40 itu enggak keharusan. Kalau mereka memandangnya itu sebagai barang yang mubah, 40 mubah, 39 ya mubah, 41 ya mubah, kan begitu. Sudah enggak ada yang fitnah. Karena mereka enggak nambah-nambahi hukum. Memang al-aslu fil asya al-ibaha. Gitu loh. Nah, kalau memang mubah kok yang dipilih 40 terus? Sama-sama mubahnya. Mubah yang sudah mentradisi itu lebih baik daripada mubah yang belum mentradisi. Jadi kalau kita melakukan mubah yang sudah mentradisi, disepakati oleh masyarakat, itu enak. Sembarang barang ya enak, ya enggak jadi fitnah. Nanti ono dulur sing nang Jakarta wis ngitung 40 dinane sesuk pulang. Ngene lho. Tapi kalau sing kene sak enake dhewe kadang 35, kadang 45. Ini sama-sama mubaik. Ya. Mending al-muhafadzah alal qadimis saleh. Toh itu enggak salah. 35 enggak salah, 40 ya enggak salah. Enggak, kalau yang keimanan pada gaib-gaib begitu, jangan iman kecuali ada dalil yang sahih. Itu, yang begitu-begitu. Ya. Dan insya Allah saya belum menemukan tentang itu yang dalilnya sahih. Jadi gimana itu? Buh karuh, nah, sengro pangeran itu barang gaib. Lah ya, itu kalau enggak salah di Lubabul Hadis, Lubab, ya, di Lubabul. Itu. Jadi senyampang dalilnya tidak benar-benar sahih, berbicara tentang yang gaib itu enggak boleh diyakini. Gimana? Ya bisa benar, ya bisa salah, ngono. Kula mboten melok-melok. Oh, apa enggak termasuk membatalkan? Kalau membatalkan tidak. Apa tidak bid'ah? Sekali lagi bid'ah itu tasyri'. Bid'ah itu tasyri'u ma lam yusyarra'. Mensyariat-syariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, setahu saya kalau di I'anatut Thalibin itu wal ityan bisyada, ya kan? Mubah mengucapkan lafaz sayyidina ketika tahiyat itu mubah. Jadi di sana enggak sampai dikatakan sunnah, hanya mubah. Sehingga i'anah pun tidak nambah-nambahi hukum. Tidak mensunahkan sesuatu yang tidak sunnah. Tidak sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hanya paling dikatakan di sana afdol lil adab gitu. Nah, orang beradab pada Nabi dengan ijtihadnya masing-masing. Ada yang beradab dengan tidak berani menambah, itu ya adab sebetulnya. Ya, nah. Kenapa zaman enggak nambah sayyidina? Saya takut, jangan-jangan salah. Saya takut, jangan-jangan ini lancang. Kok nambah-nambah? Jadi adabnya pada Kanjeng Nabi itu diekspresikan dalam bentuk enggak berani nambah-nambah itu. Kan ya adab juga. Khusus untuk Nabi Muhammad. Enggak. Kalau berarti kalau saat sholat, kalau jumlah Musa lagi salah. Tidak boleh ya kalau itu. Itu kan enggak fisul bituan apa? Itu kita jawab apa? Ya sama saja ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Balik sing iku mong. Apa? Sayyidina ya. Terus orang bertanya, kalau memang apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ditambahi sayyidina dan itu dipandang adab. Kenapa adzan kemudian tasyahudnya salat kok enggak ditambahi sayyidina? Sama-sama dianggap itu adab. Enggak ada orang adzan, hatta NU pun enggak ada yang adzan. Asyhadu anna sayyidana Muhammad. Tergantung di aruf Ustaz. Boten nepas lagune. Langgar weno. Sing adzan teler. Adzan Joko ini. Sama-sama itu mubah dipandang afdol karena adab kan begitu. Ya, kenapa kalau sayyidina itu adab kok sayyid apa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak ditambahi. Ya. kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kok ditambahi. Ya, itu apa? Ini sedikit balaghah ya. Syahadat itu tidak ada unsur doa. Tidak ada unsur doa minal abdi ila rabbih. Lah kalau sholawat itu kan kita mohon pada Allah berdoa. Semakin kita merendahkan diri yang berdoa itu, maka semakin beradab. Dan salah satu bentuk kita yang berdoa itu sangat merendahkan diri. Kita itu gak ada apa-apanya dibanding Muhammad sekalipun. Gak pantas sekali saya menyebut Muhammad itu dengan Muhammad gitu aja. Karena kita memang sangat rendah dan harus merendah ketika sedang berdoa itu. Nah, syahadat itu enggak ada, enggak dalam konteks berdoa. Maka adab yang diwujudkan dalam bentuk mempertahankan teks asli dari sana itu lebih beradab daripada nambah-nambahi sayyidana. Toh tidak ada yang mengharuskan kita nambahi sayyidina untuk beradab karena tidak dalam rangka berdoa minal abdi ila rabbi. Kalau sholawat agape wong dunge kan tandruk ndepe-ndepe andap asor. Lah salah satu wujud andap asornya nabi pun ditambahi sayyidina. Nah, dari situ kita bisa memberi alasan kenapa ini sayyidina, kenapa ini tidak sayyidina. Doa dan tidak doanya. Tapi semuanya ya kita hormati. Monggo sampean beradab dengan tidak menambah, ini beradab dengan mengucap sayyidina. Lah niyatul mukmin khairun min amali. Niate apian. Lah ora usah tukar. Ya, ada nang ngono Mbah yo. Saya dulu itu nanya guru enggak dijawab-jawab. Ya napa nih lek niku sayyidina niki mboten ade meneng. Suwe-suwe diwe jawaban dhewe karo pangeran. Lanjut nggih. Jadi itu sawabu amalihi. Kalau tidak ditakdirkan sawabu, salah. Kenapa? Karena sedekah dan jariah itu berarti mayitnya masih bersedekah. Ya enggak bisa toh mayitnya wis mati kok bersedekah terus. Yang dimaksud ya pahalanya. Terus yang sebelumnya kalau dibilang putus, lah kenapa nabi-nabi kok masih jamaah? Nabi-nabi yang dulu sudah meninggal kok masih jamaah? Katanya ingkotoa amaluhu. Makanya yang putus bukan amaluhu, tapi yang putus itu sawabu. Nabi-nabi dulu berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW tidak dalam rangka nambahi ganjaran, tapi memang Allah mengizinkan mereka untuk itu agar mereka tetap merasakan nikmatnya ibadah. Mereka ibadah untuk menikmati, bukan untuk nambahi ganjaran. Nah, ketika orang itu sudah mati nafsu, full rohani, sekalipun kelihatannya masih hidup, itu ibadah itu tidak untuk golek ganjaran. Itu memang nikmat. Ngelakoni perintah. Ada tiga kanggo nyaur utang bareng. Jadi ing kota amaluhu bukan kok yang hidup putus lalu enggak bisa mendoakan yang mati. Makna hadis itu seperti itu. Nah, penjelasan begitu itu sebagian ada di Tanwirul Qulub, terus ada di Syarah Muslim dan sebagainya. Timbang maca dhewe kesuwen. Urung garwan iso. Ora di tapi gak kober nek omae. Ora di ate. Bismillahirrahmanirrahim. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhon. Sungguh kefarduan Allah terhadap para hambanya untuk berhaji, perintah wajib haji itu loh, Itu sampai pada ayah saya ketika ayah sudah tua renta. Jadi datang perintah haji ketika bapak sudah tua. Layas butuh ala rohila, tidak bisa duduk teguh di atas unta. Kuya-kuya khawatir jatuh. Pertanyaan saya, apa aku ju'anhu? Apa boleh aku menghajikannya? Qala na'am. Ini. Padahal yang tanya itu wanita. Wanita boleh menghajikan bapaknya. Boleh menghajikan orang laki-laki. Sae podo, karena ini ibadah. Enggak pandang lanang, enggak pandang wedok. Terus pahalanya enggak? Ini jelas bapaknya oleh. Ya tadi, amin walaka dimislin. Sampai ngelakuin itu yang bodoh oleh. Sampai ngekal referensi Pak Nis juga. Tapi istri gosah kemarin ya. Tan bol belu kebang dia. Iya, enggak. Kuat. Tas bisa kresek. Bagus endonya tak yakin. Woi lah. Sik nemak istri gosah. Apa sabun mu'allaq nasa'a fi ibadatillah. Berikutnya, inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajja walal umrata walad dha'na. Ayah saya sudah tua renta, enggak bisa haji, enggak bisa umroh, enggak bisa pergi jauh dha'na. Ya kak, gimana ini hajinya umrohnya? Katanya Nabi, hujja'an abik, ya kajekno bapakmu itu. Zaman yang melakukan niatnya untuk apa? Nawaitul hajja wal umrata an abi, an abi fardolillahi ta'ala. Wa'tamir dan umrohkan bapakmu. Berikutnya, ziarah kubur. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ah faqara'a indahu yasin ghufira lahu. Ini ziarah kubur. Berikutnya, idza ana mittu fa alhidni, jika saya mati buatlah liang lahat untuk saya. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul, jika Anda meletakkan jasad saya ke makam liang lahat, ucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Summa sunna alayya turaba sannan, sanna itu mengurukkan dengan pelan, lalu urukkan alayya atas diriku aturaba tanah sanan dengan benar-benar menguruk alon-alon aja brol-brol. Engko ana watu gedhe mau ambrol ne. Borongan iki nang mari. Sumaqra inda ra'si. Nah, ini yang jadi tradisi kita. Selesai pemakaman di dekat maisan yang utara, dekat kepala mayit, itu bacakan Fatihatul Baqarah. Wa fi riwayatin juga surat Fatihah. Fatihah Fatihatul Baqarah berarti alif lam mim, wa khatimatiyah akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tahlilan. Yasin ono dalile, istighfar ono dalile, ndongane mayit ono dalile, kemudian Fatihah alif lam mim lillahi ma fis samawat ono dalile. Tahlilan wis. Tahlilan ning kuburan. Fa inni sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berpesan seperti itu juga. Rawahu Tabrani fil Kabir juz 19 221. Dalam satu kasus pemakaman seorang kiai itu ada orang ketika mengurutkan tanah itu orang cangkul itu sebagai tapi dengan tanah. Oh. Ini kepinginnya ini tadi. Alon-alon. Oke. Alaiya turabshan. Tapi itu sangat kondisional. Bek menoh solat udan, bek menoh solat menyambut kais yang lebih penting mana? Ya. Dipilih yang lebih cepat. Lebih praktis. Sunnahnya mayit itu berbantal ke tanah langsung. Pipi ini, dia enggak diuculi berarti enggak nempelin. Cuma enggak sampai membatalkan pemakaman. Sehingga misal wis mari kalingan duh, pocongnya durung tak ucari, enggak perlu didudak. Yang wajib dinabes di duda itu kalau enggak menghadap kiblat atau mati ini apa dikubur durung disolati, mari dimandikan dikafani moro dikubur luh lali mung durung disolati. enggak cukup, harus sholat hadir. Dan kula wonten makaman culi. Culiman. Ila sebab nurutnya wonten iku. Nek Blitar, jong culi den ngene. Lek Blitar. Jerene ana ngene. Begini ya, saya termasuk orang yang dalam hal itu ngelakoni fikih kalau saya di makam yang tempatnya di bawah. Kadang orang yang ngubur juga ngitek-ngitek tanahnya makam. Lalu kalau yang ditulis itu mungkin doa, kalau doa ada asma Allah, ada ayat-ayat, itu menurut saya termasuk yang tidak boleh. Monggo. Karena ayat Allah, asma Allah sampai di telah yang jero lemah terus di itu. Kalaupun ingin tabaruk dengan itu, lek model Fathul Muin itu di anu disuruh ngobong. Jadi yang kita barukan di bareng ne mayit itu awune. Siapa ini? Mas Hasin Husain. Abunya sama airnya itu aja. Kalau sampai tulisannya masih tertulis misalnya ada lafadz Allah ya, begitu-begitu. Terus dikubur di sana, mari ngono sing kubur ngidek-ngidek. Itu kan asma Allah ada di depan di bawah. Nah, kaki. Bisa diganti dengan ditulisan air atau minyak itu kan. Lah monggo. Yang penting ketika itu dimakamkan bersama mayit, asma Allah itu jangan masih tertulis. Ayat itu jangan masih tertulis. Tidak boleh. Kecuali tulisan Arab yang jeneng Khidir. Malaikat tak boleh ngambil Khidir. Berikutnya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti mendoakan orang lain kadang berpendapat amal itu untuk dirinya sendiri, itu sering juga melakukan sesuatu yang itu manfaatnya mereka niatkan untuk orang lain, sadar atau tidak. Wal ayat awil adhkar awil ad'iyah lil mardoh, ayat-ayat atau zikir-zikir atau doa-doa untuk orang sakit atau yang disebut suwu itu ruqyah, nau'un min anwa'il amalil ghair. Ini juga amal untuk orang lain juga kan sebetulnya. Yang baca ayat kursi saya, yang sembuh sampean. Gitu. Itu kan amal niat untuk orang lain. Lah ya, lah apa bedanya? Lah, enggak, maksud saya konco-konco dari kelompok itu yang kadang enggak usah begitu, amal itu sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Tapi tanpa disadari mereka meruqyah. Dan ketika meruqyah mereka amal untuk kasihan itu. Maksud saya kalau mereka melakukan ruqyah, mbok yo enggak usah berpendapat amal dewe-dewe gitu. Wong mereka juga amal untuk orang lain. Bayaran bisa. Apa? Lah ya. Yo dari kalimat saya. Ya kan memang begitu nyatanya melakukan ruqyah. Wa dzalika yanfa'uhu ittifaqan. Semua umat Islam menyatakan boleh itu meruqyah orang lain. Bahkan kalau nyaur utang dari non muslim pun sah. Bapakmu wali. Bapak sampean kiai haji duwe utang. Terus mau di sahur cino non muslim. Wis tak sahur, iku mayite yo bebas. Padahal di sahur non muslim. Apa mana sih nyaur pada Islame? Berikutnya marru bi janazatin fa'athnau 'alaiha khairan. sahabat lewat membawa jenazah, lalu mereka menyebut-nyebut kebaikannya. Nabi mengatakan wajabat, mesti. Lewat lagi Fatnaw alaih syaron, mereka mengolok-olok jenazah itu, menyebut-nyebut kejelekannya. Lah, Nabi bersabda wajabat, mesti. Umar penasaran, Nabi ket mangok mesta, mesti. Iya, anak mayat lewat mesti, anak mayat lewat mana mesti. Ma wajaban, apa yang mesti? Qala Nabi dawuh, hadza athnaitum alaihi khairan. Ya, ini kamu puji-puji kebaikannya, fa wajabat lahul jannah. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, ini kamu elek-elek, kamu nyatakan jelek, fa wajabat alaihin nar. Antum syuhadaullah fil ard, muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini ada orang masuk surga, tidak mesti sebetulnya hakikatan amalnya baik, tapi karena dia baik dengan masyarakat, taunya masyarakat orang itu baik itu hanya. Hakikatnya menurut Allah baik apa enggak eruh. Nih. Jadi pokoknya masyarakat taunya orang itu baik. Ya ana mung iso sae. Gimana? Sae. Muzakine mau sae. Tradisi di kita sakarenge. Iya. Iya. Orang ini kalaupun akhirnya masuk surga, padahal amal yang kelihatan baik menurut masyarakat itu belum tentu hakikatnya baik menurut Allah, tapi ya tetap masuk surga karena mendapat rekomendasi dari masyarakat itu. Maksud saya, orang ini masuk surga tidak semata-mata karena amalnya, tapi karena rekom dari orang lain. Ini kita dalil amal bisa manfaat untuk orang lain. Penting untuk ulul albab. Lek enggak ana rekom enggak mlebu-mlebu. Ulul albab ahli lafi. Baru tahu. Terus ada orang yang mungkin maunya dia baik, imannya kuat militan, tapi sering menyakiti masyarakat, ngebom ngilok-ngilok ne haram sesat, tapi dia sendiri waduh ya sampai ireng, cuma sak kampung ngarani wong itu jahat. Wajabat alaihin nar. Masyarakat wajabat asna itu syarran. Makanya rekom itu penting, amal untuk orang lain. Dan andai si mayit itu sebelum suke ya, sebelum mati berpesan ini duit 1 miliar bagi yang masyarakat. Dan akhirnya orang semua mengatakan baik, tidak menutup kemungkinan Allah akhirnya mengampuni dosanya karena sedekahnya itu. Masyarakat pun akhirnya ngomong apa? Ya ini ukuran umum ini. Melihat masyarakat maling. Kalau selama itu nas secara umum, kalau itu kan kayak kelompok maling itu kan lek ngarani kan apa? Gerombolan duduk masyarakat. Kalau masyarakat dalam istilah Quran itu kan nas. Ya nas itu secara umum kecenderungannya ya baik. Jadi kalau ada yang jelek itu kasus 1-2. Makanya Nabi itu dalam hadis Tirmidzi, mar'an nasu hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini nas, bukan mar'an nuhun gerombolan. Wa mar'an nasu qabihan fa huwa indallahi qabihun. Selesai nanti yang lain. Selamat datang. Itu sama dengan yang tadi. Pokoknya wajabat. Wa ana fil aswad qadimtu al madinah fajalastu ila Umar bin al Khattab famarra bihim janazatun. Saya duduk dekat Umar lalu ada jenazah lewat diusung. Fa usniya ala sahibiha khairan. Lalu mayit itu dipuji-puji kebaikannya. Faqala Umar wajabat. Summa murra bi ukhra. Lalu dilewatkan juga jenazah yang lain. Fa usniya ala sahibiha khairan. Faqala Umar wajabat. Summa murra bi tsalitsah. Lewat juga jenazah lain ketika fa usniya ala sahibiha syarran. Faqala Umar wajabat. Faqala Abu al-Aswad, wa ma wajabat ya amirul mu'minin. Qultu kama qala nabi, saya mengucap seperti yang diucap oleh nabi. Oh, nabi mbiyen yo ngono, wajabat. Aku gari tirok-tirok. Ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khair. Manakala ada orang Islam dapat rekom dari 4 orang, rekom kebaikan. Adkhalahullahul jannah. Tapi rekomnya kudu papat. Ana lek bojomu papat, apik kan? Langsung oleh rekom teko wong papat. Fawaid itu. Cangkan beserta hati. Walaupun jelas saya harus wani kan. Belakangan ni loh, belakangan. Fakulna wasalasa. Kalau rekom dari 3 orang Umar, kalau Umar menjawab wasalasa, 3 orang juga masuk surga, wajabat surga. Rekom. Kalau rekom 2 orang dok, wasnani. Ala wasnani. Makanya masuk pas kawin itu harus rekomnya dari 2 orang. Minimal. Oh, masuk. Alhamdulillah. Summa lam nas'alhu anil wahid. Lek siji saya enggak tanya. Thank you.